Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemarin kita bahas sampai apa? Sampai hukumi mati ya? Oke, berarti sekarang kita bahas mad. Baik. Mad ya, agak pusing tuh, banyak banget tuh ya. Apa-apa pelan-pelan ya. Saya minta lembaran satu ada enggak? Biar saya jelasinnya enak. Ada, Pak Slamet berdua ya. Sama Pak itu. Hah? Saya mau bahas empat hukum mad dulu ya. Baik. Jadi pengertian mad artinya adalah panjang. Apa? Ini kecil banget tulisannya, makanya mesti pelan-pelan saya ngejelasinnya. Jadi skema mad, al-maddu, mad itu artinya panjang. Kalau yang bawa pulpen boleh dah diartiin panjang. Jadi mad panjang. Makanya kalau orang namanya Muhammad, jangan panggil mad-mad aja. Muhammad, Muhammad, gitu kalau mau manggil. Jangan nama bagus-bagus Muhammad terpuji, yang dipuji. Panggil, mad, mad, sini mad. Panjang, sini panjang. Orang nama cakep-cakep dipanggil panjang, ya. Nah itu, mad artinya panjang. Mad dibagi dua. Yang pertama mad asli, al-maddul asli atau mad asli yang biasa kita sebut. Mad asli garis miring at-tabi'i. Jadi mad asli atau mad tabi'i. Disebut mad asli karena asalnya mad itu dua harokat. Tabi'i itu artinya tabiat. Tabiat itu apa? Karakter. Jadi karakternya mad itu asalnya adalah dua harokat. Makanya mad yang dibaca dua harokat itu disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Ya, pelan-pelan aja gak apa-apa. Jadi mad yang dibaca dua harokat itu mad asli atau mad tabi'i. Walaupun ada pembagian-pembagiannya seperti mad iwad, mad silah qasirah, mad tamkin, mad lin, itu dimulhakan atau disamakan dengan istilah mad asli. Kenapa? Panjangnya dua harokat. Jadi saya ulang, mad artinya panjang. Dan huruf-huruf mad ada tiga. Alif, wawu mati, ya mati. Saya ulang. Alif, wawu mati, ya mati. Kenapa alif enggak disebut alif mati? Karena alif enggak bisa nerima harokat. Kalau dia ditulis alif, tidak berharokat, Dan dia fungsinya untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Maka itu disebut alif. Tapi kalau ada alif kemudian ada barisnya, berarti itu bukan alif. Namanya hamzah. Jelas? Jadi saya ulangi, huruf mad ada tiga. Alif, bukan hamzah ya. Alif, wawu mati. Wawu harus disebut, wawu mati. Jangan wawu aja. Wawu mati dan ya mati. Kalau ada alif, berarti sebelumnya harokatnya fathah. Alif, sebelumnya fathah. Kok. Nah, ini disebutnya alif namanya. Tapi kalau ada kalimat alam taro, nah ini huruf apa? Hamzah. Karena alif itu tidak berharokat dan fungsinya memanjangkan huruf sebelumnya. Maka alif ini dia disebut huruf mad. Karena memanjangkan huruf sebelumnya. Maka ko ini panjang, hukumnya mad asli atau mad tabi'i. Wawu mati. Ku. Nah. Ku-nya panjang. Kenapa? Karena ada huruf mat. Mana? Wawu mati. Ki. La. Ki-nya panjang pendek. Kenapa? Ada ya mati. Berarti ya mati, waw mati, alif itu adalah huruf mad. Dan semua ini dihukumkan dengan mad asli atau mad tabi'i. Jadi mad asli atau mad tabi'i adalah ada alif didahului fathah. Ada waw mati didahului. Waw mati didahului dhammah. Ya mati didahului kasroh. Kasroh sebut dulu. Baru i. Nah, itu namanya mad asli atau mad tobi'i. Jadi dia bilang mad asli boleh, mad tobi'i boleh. Jelas? Sampai di sini jelas? Oke. Baik. Nah, sekarang beberapa mad yang dimulhakkan atau disamakan dengan hukum mad tabi'i. Salah satunya mad iwad. Saya tulis Latin dah nih biar kelihatan. Tuh. Mad iwad. Mad iwad. Iwadun itu pengganti. Bawahnya tuh kan ada tuh. Al-iwad. Ya, sebelah kanan. Kalau Arab kan lihatnya dari kanan. Ya. Dari sebelah kanan. Udah kelihatan? Yang pertama al-iwad. Mad i iwad. Mad iwad itu terjadi pada kalimat di mana di situ ada kalimat yang akhirnya an diwakofkan. Aliman berhenti maka menjadi alima. Alima semua yang akhirnya kalimat itu berbunyi an, kalau berhenti maka menjadi a. Hakiman jadi hakima. Sami'an sami'a. Basiran bina'an. Walaupun dalam penulisan binaan, kalimatnya seperti ini. Binaan. Setelah hamzah enggak ada alif. tetap kalau berhenti dia dibaca dua harokat. Jadi jangan dibaca bina a, itu salah. Kan enggak ada alifnya Ustaz. Tapi ini dihukumi dengan mad i iwat. Berarti tetap dibaca dua harokat. Bina an dibaca menjadi oke. Kecuali tak marbutoh. Tak marbutoh, dia tidak peduli kalimat itu, huruf itu harokatnya apa. Baik tan, tin, tun, ta, ti, tu. Kalau berhenti maka jadi ha sukun. Wadatan berhenti menjadi masih ada yang tak. Sholat, ayo. Sholatin, sholatun, mu'minatan. Ya, rata banget dah. Itu mu'minatan panjang pendek, naknya. Masa mu'minatan, mu'minah. Ya mu'minah gitu dong. Orang kagak panjang sih. Keenakan sholatan, sholatin, sholah. Saya pancing mu'minatan, mu'minah. Rata banget. Orang kagak panjang sih dibaca mu'minah. Muslimatin. Jadi? Iya begitu. Kata saya kira-kira panjang enggak, benar aja mukminah tanpa dosa lagi ya, mukminah itu semuanya maka tidak dihukumi mad iwat. Jadi khusus kalimat yang belakangnya ada ta marbu bupoh. Jelas? Oke. Kenapa? Enggak kedengeran. Ya. Kalau dia innahu mad silah qasirah berhenti jadi innah. Innahu berhenti innah. Tapi kalau kalimat itu ada wawu mati seperti ada kalimat la ilaha illa huwa, kan asalnya huwa. Ya kan? Berhenti jadi apa? Hu apa hu? Panjang. Banyak kadang orang baca surat Al-Hasyr tuh. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Salah itu. Itu jadi matobi'i hu-nya. Karena kan jadi waw sukun didahului bomba. Maka dibaca Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Dua harokat. In hiya berhenti jadi in hi. Hui lagi. In hi. Jadi matobi. Tobi. Kalau berhenti. Kesimpulannya mad iwat adalah mad yang kalimatnya terakhirnya berakhiran an fathatain berhenti maka menjadi a, dibaca dua harokat kecuali ta'mar butoh jadi hak sukun. Ada yang mau bertanya? Iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif gimana? Mainannya esensi. Jadi alif itu adalah huruf mad. Sehingga posisi alif itu fungsinya untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Kenapa? Karena dia huruf mad. Sehingga huruf apapun kalau setelah huruf itu ada alif pasti dibaca panjang. Seperti alamina alamina. Tuh. A-nya panjang pendek? Panjang. Karena ada A, alif. Kalau ada alif, alhamdulillahi rabbil alamin. Kaki enak juga dengarnya. Makanya yang bikin enak baca Quran itu bukan suara. Makhraj dan tajwid yang benar. Termasuk salah satunya adanya mad. Kalau semuanya panjang, bacanya kagak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya panjang. Sebaliknya, semuanya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu keindahan itu adanya mad, adanya yang bukan mad. Sehingga terdengar indah. Yang mad bisa divariasikan. Ya, dilagukan. Begitu. Ada lagi? Iya. Li'ya. Matobi'i. Iya. Alima. Berarti dua hukum. Li'nya matobi'i atau mad asli. Maknya mad'i. Iwan. Gitu. Pak. Ya. Iyalah. Iya. Un. In. Berhenti jadi sukun. Hanya kalimat yang akhirnya berharokat fathah. Ten. An. Kalau in. Un. Itu berhenti tidak dihukumi mad iwan. Karena jadi sukun. Alimun. Berhenti jadi. Alim. Hakimun. Hakim. Sami'un. Sami'. Basirun. Mu'minatun. Iya, bagus. Udah kagak kepancing dah. Iya. Ya, itu berarti ada mulmad. Tidak ada mad di situ. Isyarat. Tapi tetap kalau berhenti jadi panjang. Wala ana abidum ma abadtum. Anaknya pendek. Ada buletan kecil di situ. Tapi kalau waqaf berhenti di kalimat anak jadi panjang. Wala ana tetap panjang. Ya. Ada lagi? Paham? Bisa difahami? Insyaallah. Habis ini ditanya soalnya. Ya. Iya. Doma ketemu wau mati. Iya. Baik. Blon. Ini ada di sini. Ya. Wau mati dan ya mati yang didahului fathah. Alaika. Alaihim. Taufa. Blon. Habis ini. Ya. Jadi dibahas. Tapi ini pas ada hari ini pembahasannya memang. Lanjut ya. Matsilah kosiroh. Apa? Ayo lagi sebut. Matsilah kosiroh. Biar gak ribet. Ayo. Lagi. Iya. Kosiroh ya. Kosiroh. Jadi ada yang bilang matsilah kosilah. Ada matsilah kosirah. Kosiroh ya. Matsilah kosiroh. Itu mad yang terjadi pada hak domir. Yang dibaca dua harokat. Kalau diperjelas, hak domir yang didahului huruf hidup sebelumnya dan sesudahnya huruf hidup dan tidak bertasdid. Tapi itu terlalu ribet pemahamannya, takutnya bingung. Pokoknya, mad silah kosiro adalah mad yang terjadi pada hak domir yang dibaca panjang dua harokat. Hak bomir yang dibaca dua harokat. Dia dibaca panjang karena memang sebelum hak bomir itu ada huruf hidup. Makanya haknya itu kalau di Quran yang standar ya dari pemerintah Departemen Agama Indonesia itu ditandai dengan dhammah yang terbalik. Itu sebetulnya dhammah terbalik itu pengganti wawu mati. Innahu. Nah, ini kan tandanya begini. Kalau di Quran yang biasa kita baca ya. Innahu kana tawwaba. Innahu kana. Coba kita lihat. Jadi mad silah qasirah, mad yang terjadi pada hak dhamir yang sebelumnya didahului huruf hidup. Jadi sebelum dan sesudahnya didahului oleh huruf hidup. Nih, ini kan hu hak dhamir ya. Sebelumnya hurufnya hidup apa mati? Hidup. Setelahnya hidup apa mati? Hidup juga. Jadi hak dhamir yang diapit dua huruf hidup. Maka dia akan menjadi panjang. Innahu kana. Coba. Lahu. Coba. Lahu. Sebelumnya hidup. Setelahnya juga hidup. Lahu akhladah. Tapi ini nanti masilah tawilah. Nah, kita bahas masilah qasirah dulu. Tapi kalau sebelum hak dhamir ada huruf mati atau huruf sukun atau huruf mad, maka dia tidak mungkin panjang. Ada kalimat ibu baca. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hi-nya panjang pendek? Pendek. Kenapa? Sebelum hak dhamir ada huruf mati. Kalau dia sebelum hak dhamir itu hurufnya hidup, pasti panjang. Dan setelahnya hidup juga dan tidak bertasydid. Tapi kalau sebelumnya hurufnya mati, haknya itu pasti pendek. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka hi di sini walaupun hak dhamir tidak disebut matsilah qasirah. Karena apa? Dia tidak panjang. Ibu baca. Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhu wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'an. Hu zalika. Hu-nya pendek. Kenapa? Sebelum hak dhamir ada huruf mati. Kalau bingung, pokoknya ciri-cirinya hak dhamir dibaca panjang. Tandanya seperti ini. Kalau di bawah baris tegak. Bihi. Tuh. Ayo baca. Panjang pendek. Sebelumnya hidup apa mati? Pasti hidup. Jelas? Jadi mad silah qasirah, mad yang terjadi pada hak dhamir yang dibaca panjang dua harokat. Apa itu hak dhamir? Hak dhamir itu hak yang artinya kepunyaan. Artinya tuh dia atau nyah. Lahu bagi nyah. Innahu sesungguhnya. Bihi dengan. Tahu tempe. Tahu nyah lagi. Gitu. Dua rakaat pakai kunut enggak tadi lo? Lagi dua rakaat, dua harokat kali maksudnya. Maklum habis sholat subuh ya. Kenapa? Hah? Iya, hu-nya karena kita bahas mad silah. Hu-nya, in-nya karena nun tasdid guna dua harokat juga ditahan. Innahu bukan inahu tapi innahu dua harokat juga. Innya ditahan karena gunnah. Jadi mad silah qasirah mad yang terjadi pada hak dhamir. Hak dhamir itu adanya di belakang, enggak mungkin di tengah dan enggak mungkin di depan. Pasti di belakang. Jelas? Jelas? Masyaallah. Ya, silakan. Ya, kan Om tadi udah bilang. Baik itu tan, tin, tun, ta, ti, tu, kalau berhenti jadi ha sukun, ya. Sebenarnya saya kalau berdiri enggak pede nih. Perutnya kelihatan ke depan. Diginiin capek, diginiin kayak drum band. Kayaknya udah 7 bulan sih emang ya. Tapi kagak gerak-gerak. Padahal capek mah capek, tapi tahu bingung enggak kurus-kurus ya. Udah syukurilah alhamdulillah. Semoga berkat mulu. Oke. Terus matamkin. Matamkin ini singkat saja, dia sama dengan matobi'i. Cuma bedanya terjadi pada dua huruf ya. Yang satunya bertasdid dan kasroh, yang satunya sukun. Tapi kalau kita perhatikan prosesnya sama dengan matobi'i. Nabiyyin, ummiyyin, ummiyyina, ummiyyina. Ini bukan tak ya. Ummiyina, ini titiknya yang di sini nih. Kalau kita lihat, ini prosesnya sama dengan matobi. Ada ya mati didahului kasroh. Kan tadi definisi mad asli waw mati didahului waw mati dhamma, ya mati kasroh, alif didahului fathah. Nah sekarang kita lihat ya mati didahulunya apa? Kasroh, berarti mad tamkin ini bisa juga disebut dengan mad tobi'i karena sama prosesnya dengan mad tobi'i, cuma bedanya hanya terjadi pada dua huruf ya yang berdekatan, yang satunya kasroh dan satunya apa namanya sukun ya-nya. Ummiyina, nabiyina, huyitum dan bertasdid ya sebelumnya gitu. Ada lagi ya mati sebelumnya, setelahnya ya hidup. Alladzi yuwaswisu, ini mad tamkin juga, tapi kita sebut mad tobi'i aja udah biar enggak bingung. Alladzi yuwaswisu, yuwaswisu nih. Alladzi yuwaswisu, ya mati ketemu ya. Ini tidak diidghamkan, bukan idgham utama silen. Kenapa? Karena ada ya matinya itu, ya-nya didahului kasroh ya matinya. Maka menjadi berdiri sendiri dia di sini. Allazi, dua harokat. Enggak dibaca. Allazi yuwas, enggak. Tapi tetap berdiri sendiri. Allazi yuwas wisu. Jadi hukumnya apa? Matobi'i. Waw mati didahului, waw mad ketemu waw lagi, dia juga enggak diidghamkan, tapi berdiri sendiri. Illalladzina amanu, amanu wa amilu, amanu wa amilu salihat. Enggak dibaca. Illalladzina amanu wa amilu, enggak begitu. Tapi illalladzina amanu. Jadi hukumnya tetap berdiri sendiri dia, matobi'i atau matamkin tadi. Kalau bingung nyebutnya matobi'i. wa amilu, karena prosesnya sama dengan matobi'i. Ya mati didahului kasrah, wa mati didahului dhammah. Begitu. Jelas? Gimana? Insyaallah ya. Gimana? Aduwwum mubin itu bukan mad, kan hurufnya hidup wawnya. Aduwwum mubin itu bukan mad, kecuali wawnya mati. Aduh, aduh, nah, itu jadi panjang karena dia tasdid. Aduwwum bukan mad itu ya. Ya bu. Baik, ini bu, ini pengganti nun jamak. Ini kan fi'il madi. Ini kaitannya dengan bahasa Arab. Nahwu sharaf. Jadi asalnya kalau di tasrif amanu orang-orang yang beriman. Tapi kalau amana satu orang. Man amana siapa? Amana beriman. Siapa man? Tapi kalau amanu orang-orang yang beriman. Wow di sini pengganti nun jama' di sini. Karena kalau di tasrif amana amana amanu aman terus amanat amanata amanna. Jadi amanu ini adalah untuk jamak alif di sini. Tapi kalau pakai fiil mudore amana yu'minu yu'minu yu'minani yu'minuna, nah, baru ada nunnya. Jadi alif di sini adalah jamak, menandakan bahwasanya ini untuk jamak. Makanya ada alifnya di samping ada waw mati, ada alifnya. Semua matobi'i semua jamak ya yang dia pada fi'il madi, kalau untuk jamak amanu atau misalnya fatahu amilu pasti ada wawnya, ada alifnya setelah waw mati dalam penulisannya, walaupun tidak dibaca karena yang dibaca mad karena ada waw matinya. Begitu. Ini kaitannya dengan bahasa Arab dan nahwu sharaf. Gitu. Wah, kagak. Kagak. Walaupun dia ampe berderet, orang Betawi bilang bererot. Amanu. Oh, sini ada berapa biji dah. Tetap aja kalau dia enggak ketemu hamzah di depannya, tidak akan terjadi mad. Tetap dibaca amanu atau kayak wa amilu, kan begini tulisannya wa amilu, ada waw mati, ada alif as-salihat. Ini malah enggak panjang sama sekali. Kenapa? Setelah ada mad wa amilu, kan ada tasdid, maka madnya hilang, takhallus namanya. Wa amilu salihat, enggak dibaca panjang. Jadi enggak ada kaitannya di sini tanda panjang. Ya, karena ketemu tasdid matnya hilang, taholus namanya. Jadi enggak dibaca wa amilu salihat, enggak enak lagi bu dengarnya. Berarti orang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi begitu kalau harus setiap ada mad alif dipanjangkan. Makanya yang menjadikan indah bacaan itu tadi setelah kita memahami tajwid. Begitu. Jelas ya? Oke. Cukup apa? Satu lagi. Tanggung nih, kan empat tuh. Ya, yang dimulhakan dengan matobi. Terakhir tadi yang ditanya Pak Slamet. Bagaimana? Tadi kan Ustaz bilang matobi'i ada waw mati didahului dhammah. Ya mati didahului kasroh. Bagaimana kalau seandainya ada waw mati didahului fathah? Setiap waw mati, ya mati atau ya sukun didahului oleh fathah. Ya mati didahului fathah. Maka itu hukumnya lin. Apa? Lin. Enggak disebut madnya. Kenapa? Karena panjangnya kurang dari dua harokat. Jadi pengertian madlin dia nanti masuk kepada dua bagian. Ada yang cukup disebut lin saja, kalau seandainya ada wawu mati dan ya mati didahului fathah. Fathah bunyinya apa? A. Wawu mati didahului fathah jadinya au. Ya mati didahului fathah jadinya ai. Dan kalau posisinya di tengah, enggak berhenti, saufa. Yang benar saufa atau saufa. Yang benar yang mana? Satu yang kedua. Yang ke satu yang kedua. Saya ulang. Saufa atau saufa. Yang pertama. Sehingga panjangnya kurang dari dua harokat. Panjang yang kurang dari dua harokat disebut madimah. Atau singkatnya cukup disebut lin. Atau harfulin. Huruf lin. Karena panjangnya kurang dari dua harokat. Harfulin. Alaihim. Ayo baca. Di tengah apa berhenti? Alainya. Di tengah. Berarti panjangnya kurang dari dua. Berarti hukumnya lin. Tapi kalau berhenti seperti li'ila fi Quraisyin. Nah, Quraisyin. Kalau disambung Quraisyin, dibaca shinnya, maka hukumnya lin. Tapi kalau berhenti li'ila fi Quraisy, jadi panjang. Maka menjadi mad lin atau mad arid lisukun. Nanti pembahasan mad arid lisukunnya. Dan ini cukup disebut dengan lin. Enggak pakai mad. Enggak pakai ajah. Kan ada yang bilang mad lin. Salah, jangan pakai mad. Lin ajah. Enggak pakai ajah. Lin to. Enggak pakai to. Lin. Doa, apa lagi doa. Oke. Kalau udah jelas cukup. Ada yang mau tanya? Paling ya. Kalau berhenti, kalau apa? Tauf. Jadi mad arid. Kalau berhenti. Kalau enggak berhenti, taufa. Kalla saufa ta'lamun. Saufa lin hukumnya. Tapi kalau berarti kalla sauf. Jadi mad arid lisukun atau mad lin arid lisukun. Seperti gini. As-salatu khairum minan naum. Dua harokat tuh. Kan di Mekah begitu tuh. As-salatu khairum minan naum. Salatnya panjang, naumnya pendek. Karena di sana banyakkan ibadahnya daripada tidurnya. Ya kan, sebelum subuh aja kita jam 3, udah ketok-ketok kamar. Ayo jamaah, siapa yang mau salat? Bareng, bareng berangkat tahajud sambil nunggu subuh. Kan ajanya dua kali di sana. Ya. Tapi kalau di sini as-salatu khairum minan naum. Panjang banget. Yang datang aki-aki berdua. Ya, orang udah dipanggilin sampai leher sampai panjang banget. Yang datang, Mak. Aduh. Masih mending dah kalau di Al-Muhajirin mah ada Bilalnya. Udah di kader. Enak suaranya. Ini yang sedih kan begitu yang azan aki-aki. As-salatu khairum minan hayya 'alas shalah. Pakai lagi. Lupa lagi. Aduh. Lupa itu nya di mic. As-salatu khairum hayya 'alas shalah. batuk, ya Allah. Tapi tuh yang dengar, yang tadinya ngantuk, jadi bangun. Bangunin orang juga tuh. Saya pernah ketawa juga saya. Yang namanya udah tua gitu kan, dia azan ketinggian. Begitulah. Hayyalan sholat. Kan begitu. Pas yang kedua ya. Hayyalan sholat. Kepanjang ketinggian dia gak kuat. Diturunin. Aduh, maklumlah namanya orang tua ya. Oke. Tuh, ada yang batuk lagi. Ini saya kan ada acara. Mungkin ditanyanya besok aja deh ya. Tapi ini jelas gak? Oke, kita baca Asmaul Husna aja deh ya. Sama-sama ya. Ini karena saya ada acara. Jadi saya mau, ini acara lamaran ya. Mudah-mudahan gak ikut ngelamar lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.